semua macam aku. Aku tengok sini kalau lalu semua macam aku. Aku bikin lagu lepas lagu. Maafin aku boleh, boleh. Jangan lagi korang toleh macam aku. Aku tengok sini kalau lalu. Ragam macam-macam buat duit kertas aku larat, yeah, yeah. Hasil kerja berat angkut semua yang tinggal jasad. Kiamat tak suruh alif batal. Kalau sarung kaki aku batal. Tak ada flex-flex aku rata. Tak ada flex-flex way. Jalan aku ke depan minta tolong kau ke tepi. Harap tuju melawan arus pergi. Semua macam aku. Aku tengok sini kalau lalu. Semua macam aku. Aku bikin lagu lepas lagu. Morfin aku boleh, boleh. Jangan lagi korang toleh macam aku. Aku tengok sini kalau lalu. Jalan tak ada toleh, semua jadi boleh. Lambung duit kertas, semua yang pentas. Hasil kerja keras dengan masa aku flex. Hasil deras-deras jalan harus budak flex, eh. Aku lean back, masih relax. Tangan kosong aku belum ada Rolex. Macam bullet dengan bullet. Tunggu jalan tembus, baru rakus. Aku lawan arus. Jalan aku ke depan minta tolong kau ke tepi. Harap tuju melawan arus pergi. Semua macam aku. Aku tengok sini kalau lalu. Semua macam aku. Aku bikin lagu lepas lagu. Morfin aku boleh, boleh. Jangan lagi korang toleh macam aku. Aku tengok sini kalau lalu.